Mitra bisnis, hari Minggu kemarin beberapa media cetak nasional ramai memberitakan surat terbuka Quick Yandi terkait kemunculannya dalam acara yang digagas oleh tim sukses salah satu capres pada salah satu stasiun TV swasta nasional beberapa jam setelah kedua kubu capres saling mengklaim mereka sama-sama telah menang pemilu berdasarkan hasil quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga riset dan survei di tanah air. Dan untuk mengkonfirmasi seperti apa hal yang sebenarnya terkait tampilnya Quick Yandi dalam program acara tersebut, berikut perbincangan Pas FM bersama Quick Yandi. Baik Pak Quick, apa sebenarnya dibalik kemunculan Bapak dalam program acara itu? Loh, yang terjadi adalah bahwa belum apa-apa kedua belah pihak pertama kali kan PDIP yang Pak Jokowi. Baru satu jam, satu setengah jam, dua jam sudah mengatakan saya sudah presiden. Lalu mendeklarasikan. Lalu kemudian Ibu Mega sudah terharu menangis. Lalu Pak Jokowi nelfon ibunya, ibunya di Solo disorot oleh TV. Lagi-lagi menangis, itu terharu. Lalu JK mengatakan kami menang. Kalau nanti akhirnya tidak dicurangi. Nah, dari situ kan kelihatan loh, urusan quick count, urusan survei ini kan dipakai sebagai alat saja gitu. Nah, sekarang yang lain, Pak Prabowo juga sebelum itu Fadlizon mengatakan dulu ini kan provokasi. Kalau mereka provokasi, saya juga bisa provokasi. Lalu malam harinya, secara tidak sengaja, itu saya ditanya ya saya mesti menjawab gitu. Nah, saya ingin ceritakan dulu secara tidak sengajanya itu begini. Saya itu sudah jauh-jauh hari dibuk untuk muncul di TV One jam 7 untuk menyampaikan pesan-pesan kepada presiden terpilih. Tapi karena sepanjang hari ada kontroversi, maka jam itu diambil alih gitu oleh kelompoknya Pak Prabowo komplit koalisi Merah Putih untuk menyampaikan pendapat mereka juga. Nah, waktu saya mau pulang nggak boleh, suruh tetap saja. Gitu. Nah, saya ditodong dengan pertanyaan. Saya bilang ya ini, kalau lembaga survei dijadikan main-main, sejak awal kan media massa ini dipakai untuk mengumbang-ambingkan publik opini, untuk membentuk publik opini. Kemudian survei quick count juga dipakai untuk memberi kepercayaan kepada rakyat bahwa inilah sudah menang gitu. Nah itu kan, ini semua yang saya katakan ini kan kenyataan semua. Nah, yang belum saya katakan, ingin saya katakan sekarang adalah bahwa lembaga survei, quick count, segala macam itu kan kuantifikasi dari satu gejala sosial yang susahnya bukan main. Yang keakuratannya sangat bisa dipertanyakan. Mereka bilang yang dulu-dulu akurat segala macam. Ya kalau memang yang dulu-dulu akurat segala macam, kenapa? Yang satu iya, yang satu enggak. Yang beberapa mengatakan sana yang menang, beberapa sini yang menang. Demikian Quick Yandi. Beni Rahmadi, Pas FM.